senja, aku datang kembali. Lewat laguku, ku bawa nada-nada ceria dalam musikku. Ingin ku coba menghapuskan perih duka dari hatimu. Ingin ku coba mengusir duka derita dari dalam hatimu. Ku tahu sudah sekian lama kamu terlena, karena kekasih yang kau cinta telah tiada. Tapi mengapa kau masih terus tersiksa karena cinta? Pantaskah kamu hidup dan terlunta-lunta hanya karena cinta? Nah, mungkin lewat lagu ini semangat hidupmu kembali. Ya, mungkin dengan musik ini hidupmu bergairah kembali. Nah, nyanyikanlah lagu ini, ciptakan suka di dada. Ya, nikmatilah hidup ini, hadapilah dengan lapang dada. Na na na na na na na na na na na na na na. Kembali.